وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qul, perintah dari Allah yang bermakna katakanlah. Tentunya perintah ini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul, ucapkan wahai Rasul. Katakan wahai Nabi kepada mereka, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kerabat kalian, atau harta kalian, atau perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridai, kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta yati Allahu bi amrih, hingga Allah mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak akan memberikan hidayah, enggak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Perhatikan ayat ini, barakallahu fikum. Ayat yang menjelaskan makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia harus cinta pula kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus bersungguh-sungguh berjihad, berjuang, mengorbankan apa yang dia punya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kecintaan-kecintaan lain, tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, atau saudara-saudara kalian, kerabat kalian, atau perdagangan kalian, atau harta kalian, atau tempat tinggal kalian. Jangan dikalahkan dengan kecintaan kalian pada seluruh perkara tadi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti ayat ini Allah perintahkan nabinya untuk mengancam. Disebutkan, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yatawa'ad man ahabba ahlahu wa malahu wa ashiratahu wa tijaratahu wa maskanahu fa'atharaha au ba'daha ala fi'li ma awjabahu Allah. Allati yuhibbuha Allah wa yardaha kal jihad wal hijrah wa nahwi dhalik. Kata pensyarah, kata syarih, bahwa dalam ayat ini Allah perintahkan nabinya untuk mengancam, mengancam orang yang lebih cinta pada istrinya daripada jihad fisabilillah. Mengancam orang yang lebih cinta pada hartanya, kerabatnya, keluarganya, lebih cinta pada urusan perdagangannya, pasarnya, tokonya, atau maskanah, atau tempat tinggalnya. Dia lebih cinta pada seluruh dunia tadi, lebih mementingkannya daripada jihad fi sabilillah, daripada mementingkan perintah Allah untuk hijrah, perintah Allah untuk jihad, maka diancam. Apa ancamannya? Ancamannya fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih. Hati-hatilah, tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imad ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, pakar ahli tafsir, ulama besar, penulis kitab tafsir, Tafsirul Azim, mengatakan bahwa ayat tadi fatarabbasu ay intadhiru madha yahullu bikum min iqabih. Kata Ibnu Katsir, maknanya adalah tunggulah sampai Allah timpahkan balasannya. Tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kalian azab, balasan. Ini ancaman yang mengerikan, barakallahu fikum. Ancaman bagi mereka yang mengalahkan jihad, mengalahkan hijrah, mengalahkan perintah-perintah Allah hanya karena cinta dunia. Cinta dunia itu bisa cinta harta, bisa cinta wanita, bisa cinta tahta, bisa cinta kedudukan-kedudukan, bisa cinta rumah mewahnya, mobil mewahnya, kemudian sayang kalau ditinggal untuk jihad fisabilillah. Kalau saya mati, harta hilang, kekayaan hilang, istri dinikahi orang, kemudian gak berani berangkat jihad. Berarti dia lebih cinta kepada dunia tadi daripada cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia lebih cinta kepada Allah, maka dia akan mengalahkan seluruh cinta-cinta lainnya. Dan dia akan rela mengorbankan apapun yang dia punya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, hakikat cinta kepada Allah, yaitu siap untuk mengorbankan apapun yang dia punya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti hartanya hilang, tidak apa-apa. Nanti bagaimana kalau kamu mati? Tidak apa-apa, kamu rela mati, rela. Ini barakallahu fikum, kecintaan yang hakiki. Para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, ketika berangkat jihad, mereka bersabung nyawa. Mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan syahid, ingin mendapatkan syahadah, mati di medan pertempuran, mati mulia, mati syahid. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengancam. Qul, katakan wahai nabi pada mereka, in kuntum in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalum in iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Katakan pada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta kalian yang kalian kumpulkan, atau perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridai, kalau semua ini lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah saatnya turun adab, tunggulah sampai Allah timpakan balasannya. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud rahimahumallah, dan lafadznya lafadz Abu Dawud dari hadis Abi Abdurrahman Al-Khurasani, dari Atha Al-Khurasani, dari Nafi', dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adna bal baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihada, sallatallahu 'alaykum dullan la yanzi'uhu hatta turaji'u dinakum," atau dalam riwayat hatta tarji'u ila dinikum. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, aku mendengar beliau berkata, jika kalian sudah berjual beli dengan cara riba, jual beli yang dijuluki dengan jual beli ainah. Ain adalah datnya itu-itu juga. Tetapi jual beli tadi hanya berusaha untuk menghalalkan riba. Bendanya, ainnya kembali pada pemiliknya. Karena memang niatnya bukan membeli barang. Niatnya ingin meminjam uang dengan cara riba. Kata rentenir tadi, kalau engkau ingin meminjam 1 juta, bayarnya tahun depan, maka nanti tahun depan kamu bayar 2 juta, kata rentenir tadi. Orangnya berkata yang mau minjam, wah itu riba, haram, tidak boleh itu riba. Baik, kalau begitu kita jual beli saja. Bagaimana jual belinya? Saya punya jam tangan, harganya 2 juta. Kamu beli sekarang 2 juta, bayar tahun depan. Nanti jam itu juga saya beli lagi 1 juta kontan. Kamu dapat uang kan 1 juta. Tapi utangnya berapa? 2 juta. Sama saja kan? Ini barakallahu fikum bai'ul 'ainah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, bai'ul 'ainah adalah bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu majlis. Itu bai'ul 'ainah. Dia jual benda tadi dengan harga yang tinggi, bayar tahun depan. Maka akad pertama dilakukan, saya jual jam tangan saya kepadamu 2 juta rupiah tahun depan. Ya, saya beli jam kamu 2 juta rupiah, saya bayar tahun depan. Selesai. Sekarang baiat atau jual beli yang kedua. Saya beli jam kamu dengan harga 1 juta kontan. Ya, saya jual jam saya 1 juta kontan. Diambil lagi jamnya. Orang tadi dikasih berapa? 1 juta kontan. Orang tadi pergi enggak bawa jam. Tidak bawa ain, bendanya. Maka disebut bai'ul 'ainah karena ainnya. Tidak dibawa, itu hanya pura-pura saja. Dari sana ke sana kemari, kemari ke sini, kembali lagi. Tapi orang itu bawa berapa? 1 juta kontan, dia mendapatkan pinjaman 1 juta seakan-akan. Oh, ini hasil jual jam tangan saya. Dia pakai, tahun depan bayar berapa? 2 juta. Bai'ul 'ainah adalah tahlilur riba. Bai'ul 'ainah adalah hailah. Bayul Aina adalah tipu daya. Aina hanya ingin memperalat supaya bisa menghalalkan riba. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah menghalalkan jual beli Aina dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi lebih mementingkan peternakannya, waraditum bizzara, dan kalian ridho dengan kebun-kebun kalian, watarattumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dhullan, akan ditimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan, kerendahan. Ini azab. Sampai kapan? La yanzi'uhu, enggak akan dicabut kehinaan itu, enggak akan dicabut kerendahan itu. Hatta tarji'u ila didikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian, hingga kalian kembali merujuk kepada agama kalian. Hadis ini menafsirkan ayat yang tadi. Kalau kalian lebih ridho dengan dunia sampai menghalalkan riba, kalau kalian ridho dengan perkebunan-perkebunan kalian, peternakan-peternakan kalian, kalau kalian ridho dengan dunia kalian dan meninggalkan jihad, kami akan timpakan balasan azab dalam bentuk dhullan, kehinaan, kerendahan, dibantai, diinjak-injak, direndahkan. Dan tidak bisa dicabut kembali. La yanzi'uhu. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama. Pentingkan agama kalian. Pentingkan perintah-perintah Allah. Dan kalahkan semua kepentingan-kepentingan dunia. Itu jalan keluarnya. Enggak ada lain. Ikhwan bin na'azukum, makna jihad sangat luas. Sering diterjemahkan perjuangan. Namanya berjuang. Bersungguh-sungguh membela agama. Dengan harta dan nyawanya. Dengan ilmu dan penanya. Dengan tutur kata dan adabnya. Dengan semua yang dia bisa. Dia berjuang membela agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Sehingga bisa dengan pedang, dengan tombak, bisa dengan senjata api, bisa dengan pensil dan pena, bisa dengan komputer, bisa dengan apapun yang kamu mampu. Ikhwan bin na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala budda min ithari ma ahabahu Allah min 'abdihi wa aradahu. Berarti harus mesti seorang hamba mementingkan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Cinta kepada Allah berarti harus mementingkan apa yang Allah perintahkan. Kalau cinta kepada Allah berarti harus memperhatikan apa yang Allah perintahkan. Mementingkan kewajiban salatnya, mementingkan kewajiban puasa Ramadannya, mementingkan kewajiban zakatnya, mementingkan kewajiban semua syariatnya, dan mementingkan semua adab-adab sunnah yang diajarkan oleh nabinya. Itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikalahkan hanya karena dunia. Kenapa kamu enggak ke masjid? Tokonya lagi ramai. Berarti dia lebih cinta kepada tokonya daripada melaksanakan salat ke masjid. Berarti itu kafir. Tidak bilang kafir, tetapi dia berdosa karena mengalahkan kecintaannya kepada Allah, yaitu melaksanakan salat berjamaah di masjid, dikalahkan dengan kecintaan kepada harta dan keuntungan. Dosa dia. Demikian pula seseorang yang lebih mementingkan urusan dunianya sehingga dia tidak talabul ilmi, tidak ngaji, tidak mau membaca Al-Quran, sibuk dengan dunia. Ditanya, kamu lebih cinta mana? Koran atau Quran? Lebih suka baca koran atau lebih suka baca Quran? Tidak perlu dijawab dengan lidah. Kalau dijawab dengan lidah, semua orang bisa jawab. Tentunya Quran harus dipentingkan. Naam, itu sepakat muttafaq alaih. Jawab dengan bukti. Jawab dengan perbuatan, silakan hitung. Lebih banyak mana engkau membaca Quran dengan membaca urusan-urusan dunia. Ikhwanabidina azakumullah. Hakikat cinta sangat luas. Hakikat cinta kepada Allah sangat tinggi. Konsekuensi-konsekuensinya sangat berat. Sehingga tidak mudah orang mengatakan saya cinta, saya cinta, saya cinta. Karena perlu bukti. Allah katakan hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Fala budda min ithari ma ahabbahu Allah min 'abdihi wa irad ma aradahu. Maka harus untuk lebih mementingkan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita sukai. Lebih mementingkan apa yang Allah perintahkan daripada apa yang kita inginkan secara pribadi. Harus lebih mementingkan apa yang Allah maukan dari hambanya, apa yang Allah inginkan dari hambanya, lebih daripada apa yang dimaukan oleh pribadinya. Alama yuhibbuhul abdu wa yuriduhu. Harus lebih mementingkan apa yang Allah cintai daripada apa yang dirinya cintai. Saya suka ini, tapi Allah suka itu. Maka dia pentingkan yang itu. Yang ini dia tinggal, walaupun dia suka. Mengapa? Ini kesukaan pribadiku, tapi itu kesukaan Allah. Maka dia lebih cinta kepada Allah, sehingga dia mementingkan apa yang Allah cintai. Fayuhibbu ma yuhibbuhullah. Maka makna cinta selanjutnya, maka seorang hamba yang cinta kepada Allah harus cinta juga kepada yang dicintai oleh Allah. Yuhibbu ma yuhibbuhullah. Wa yubghid ma yubghiduhullah. Mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ini juga bukti cinta. Jadi bukti cinta yang pertama tadi apa? Lebih mementingkan apa yang Allah inginkan daripada apa yang kita inginkan. Satu. Kedua, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Wa yuwali fihi wa yu'adi fihi. Dan juga berwala, mencintai, memberikan kecintaan kepada orang-orang yang Allah cintai dia. Berwala kepada para sahabat, berwala kepada para tabi'in, berwala kepada a'immatil muslimin, berwala kepada orang-orang beriman, berwala kepada ahli tauhid, ahli sunnah. Kita cinta pada mereka semuanya. Itu konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adi fihi, dan juga membenci, memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kita membenci orang-orang yang memusuhi Quran dan Sunnah. Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Islam. Itu juga dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, Di antara bukti cinta kepada Allah adalah yutabi' ar-rasul, mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama taqaddama fi ayatil mihnah, sebagaimana telah lewat pembahasannya dalam ayat mihnah. Ayat apa itu ayat mihnah? Mudah-mudahan masih ingat kajian yang lalu. Ayatul mihnah adalah ayat ujian, ayat tes. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi pada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Mengapa disebut ayatul mihnah? Ayat tes. Karena seorang yang cinta kepada Allah, benar-benar cinta pada Allah, maka ditesnya dengan cara ngikut sunnah atau tidak. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti sunnah, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak ngikuti Nabi, berarti kalian enggak cinta pada Allah. Berarti kalian dusta mengatakan cinta pada Allah. Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi, ikutilah Rasul. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikutilah sunnah. Kalau tidak mengikut sunnah, jangan bual, jangan dusta, jangan mengada-ada, saya cinta Allah kadzab. Kau berdusta. Mengapa? Karena kau enggak ikut sunnah. Kau mengajarkan kesesatan dan kebid'ahan. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau tidak cinta pada Allah. Ini ayat sebagai tes, sebagai barometer ukuran. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikuti Rasul. Kalau enggak mau ikut Rasul, berarti enggak cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dibahas walhamdulillah. Wa nadhairiha, dan juga ayat-ayat yang semakna dengan itu. Qala al-musannif rahimahullah. Sekarang dalil berikutnya dari makna cinta atau hakikat cinta. Apa ayat pertama tadi? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ayat pertama yang kita bahas dalam makna hakikat cinta adalah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhirih. Ayat kedua, qala al-musannif, berkata musannif dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi yang paling dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia. Qala, dikatakan hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman dengan keimanan yang semestinya, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, hingga menjadikan Rasulullah yang paling dicintainya lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari seluruh manusia. Kita akan bahas pada salatul maghrib bi'idznillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.